Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Terakhir, yakni poin yang ke-5, yang ke-4 selesai ya. Berikutnya poin yang ke-5, istihbabul khaswi salasan, disunahkan. Ini al-khaswu, yakni mengguyurkan tanah. Jadi ngambil tanah itu diguyurkan ke pekuburan gitu. 3 kali. Kapan itu? Yakni ba'dal firagi min saddil lahdi, setelah selesai menutup lahat. Jadi mayit dimasukkan menghadap kiblat di lubang kecil gitu, kemudian ditutup kalau zaman dulu dengan labin, batu bata. Jadi batu bata. Tapi kalau sekarang seringnya dengan papan kayu gitu. Kayu dipotong-potong gitu. Jadi mayat dimasukkan lubang kecil itu, lahat, kemudian ditutupi kayu, dipotongi papan blabak gitu ya. Atau bisa batako, bisa hebel, ya bisa. Sehingga mayit itu tidak teruruk tanah langsung gitu. Jadi ditaruh diuruki tanah langsung enggak. Tapi dikasih kayu dulu baru diuruk tanah. Gitu. Dikasih batu bata atau batako atau yang lainnya seperti itu. Nah, setelah ditutup seperti itu, disunahkan melemparkan tanah ke lubang kuburan itu 3 kali. Apa dalilnya? Fali hadisi Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin, menyolati jenazah. Summa ata qabrul mayyiti, kemudian mendatangi kuburan mayit tersebut, ikut ngantar ke kuburan. Fakhasa alaihi min kibali ra'sihi salasan, kemudian Nabi melemparkan tanah itu, mengambil tanah gitu terus dilemparkan ke lubang kuburan, min kibali ra'sihi, ke arah kepalanya. Tapi sudah ditutup tadi, sudah ditutup kayu atau batu bata gitu. Sebanyak 3 kali. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala. wa isnaduhu sahihun, dan sanad hadis ini sahih. La kama qala Abu Hatim, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Abu Hatim. Wallah, mungkin Abu Hatim mendaibkannya gitu. Adapun al-Imam As-Saukani rahimahullah mensahihkannya gitu. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais. Seperti itu. Wa akhraja Al-Bazzar wa Daruqutni. Al-Imam Al-Bazzar juga Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahumullahu taala juga meriwayatkan min hadisi Amir bin Rabi'ah, dari hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khasa ala qabri Utsman bin Mat'un salasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan tanah ke kuburan Utsman bin Mat'un 3 kali. Tapi dalam catatan kaki hadis ini ditaibkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ta'liqatul Jiyad. Akan tetapi beliau mengatakan setelah mendhaifkan hadis ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lakin majmu'u ma warada fil babi salihun lil ijtihad. Akan tetapi dengan berkumpulnya riwayat-riwayat dalam bab ini, yakni disunahkan melemparkan tanah 3 kali ke lubang kubur, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadisnya ada beberapa gitu dikumpulkan, maka kesimpulannya salihun lil ihtijaj, benar untuk berdalil, benar digunakan untuk berdalil bahwasannya melemparkan tanah 3 kali lemparan ke lubang kubur itu adalah sunnah gitu. Selesai poin yang keenam, yang kelima. Berikutnya poin yang keenam. Man'u raf'il qabri an sibrin, dilarang meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Sejengkal itu dari setelapak kaki ya. Telapak kaki mungkin 20 cm apa ya, 20 cm apa 25 cm kurang lebih. Nggak boleh lebih itu. Jadi ditinggikan hanya seukuran telapak kaki, sejengkal gitu. Kurang lebih ya itu 20 cm atau 25 cm. Kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, wa amma kaunuhu la yurfa'ul qabru ziyadatan ala sibrin, adapun keberadaan kuburan itu tidak boleh ditinggikan lebih dari satu sibrin, satu jengkal. Fali hadisi Aliyin radhiyallahu ta'alanhu, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'alanhu inda Muslim ya, diriwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, wa Ahmad wa ahlu sunan rahimahumullahu taala, annahu ba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ala an la yada'a timsalan illa Thomas tahu. Apa perintahnya? Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tidak membiarkan timsalan. Timsalan itu gambar, baik yang dua dimensi atau tiga dimensi, yang gambar rata dengan tembok atau timbul gitu, atau maknanya patung. Jadi di zaman dulu, tempat ibadahnya orang-orang ahli kitab itu ada gambar-gambarnya. Jadi di depan itu ada gambar Nabi gitu. Di depan tempat ibadah itu ada gambar Nabi, ada gambar malaikat. Tahu gambar malaikat? Ya. Malaikat itu kalau enggak bayi bersayap, kuda bersayap gitu gambarnya. Jadi bayi itu ada sayapnya terbang gitu. Itu penggambaran malaikat. Atau kuda bersayap, kuda terbang gitu. Terus sekarang jadi merek snack ya, snack merek kuda terbang. Ada? Juga penggambaran buruk seperti itu, kendaraan yang dinaiki Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu digambarkan kuda bersayap gitu. Itu enggak digambarkan pesawat terbang enggak gitu, tapi kuda bersayap gitu. Lana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diutus ke daerah-daerah gitu untuk tidak membiarkan gambar-gambar itu untuk dihapus, jangan sampai tersisa gitu. Ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, ya melihat di kanisah-kanisah mereka, tempat-tempat ibadah mereka itu penuh dengan gambar-gambar seperti itu. Sampai sekarang tempat ibadah mereka itu ada gambarnya. Nah, kita enggak masuk ya, mungkin di luar aja ada gambarnya. Di mana itu, Darjo atau apa itu, ada tuh menaranya gitu, ada gambarnya, gambar nabinya gitu. Seperti itu. Nabi memerintahkan untuk menghapus itu semua. Kemudian tradisinya ahlu kitab ini ditiru oleh orang-orang sufi. Orang sufi itu mesti mereka punya gambar foto wali gitu di rumah-rumah mereka. Biasanya punya di rumah itu punya tempat sholat khusus ya, tempat pesolatan, kamar gitu. Itu untuk orang yang kaya ya, bisa bangun rumah besar gitu, ada tempat khusus. Di situ ada gambar wali, entah lukisan, entah foto gitu. Kadang malah jam dinding ada gambar Pak Haji gitu, gila-gila gitu. Gitu ya. Ini tradisi mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diutus untuk menghapusnya. Wala qabran musyarrafan illa sawahu. Perintah yang kedua, untuk tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan, dikeramatkan untuk diratakan. Ya, ditinggal sejengkal. disisakan sejengkal atau diratakan. Kalau dikhawatirkan terjadi kesirikan padanya, boleh diratakan, dihilangkan kuburan itu. Seperti kuburannya siapa? Kuburan siapa? Nabi, Nabi Daniel. Ya. Kuburannya Nabi Daniel. Nabi Daniel ini jasadnya ditemukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sirah Nabawiyah itu, sirah sahabat ya. Digunakan untuk minta hujan. Kalau enggak turun hujan gitu, jenazahnya Nabi Daniel dibawa ke tanah lapang gitu untuk minta hujan. Gitu. Untuk minta hujan. Kalau sudah hujan dibawa disimpan lagi gitu. Setelah negeri tersebut dikalahkan oleh kaum muslimin, maka kuburannya dikubur di malam hari. Nabi Daniel ini jasadnya dikubur di malam hari oleh 10 tim penggali kubur. Sanang gali gitu. Terus dirahasiakan dikubur di mana di antara 10 itu. Kemudian diratakan supaya hilang. Gitu. Karena kalau sampai diketemukan lagi untuk kesirikan, untuk minta hujan lagi, gitu. Seperti itu. Jadi dihilangkan jejaknya gitu. Nah ini Ali bin Abi Thalib diperintah untuk itu, kuburan yang dimuliakan, dikeramatkan, jadi objek wisata, jadi ke tempat keramat gitu. Ali diutus untuk meratakannya gitu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tayalisi, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an gitu. Sahih hadisnya. Berarti kuburan enggak boleh berlebihan untuk dimuliakan, ditinggikan lebih dari sejengkal gitu. Wa fi muslimin, dan di dalam riwayat muslim yang lain aidan juga gitu. Wa ghairihi, dan yang selainnya min hadisi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yabniya alal qabri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Ya, membangun dikasih semen, dikasih pasir, kasih bata gitu. Itu namanya membangun gitu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun. Ini kuburan. Kenapa kalau dibangun ya jadi ke tempat kesirikan? Dikhawatirkan terjadi, yakni menjadi tempat kesirikan. Kesirikan di zaman jahiliyah itu muncul salah satunya apa? Kuburan. Kuburan siapa? Kuburan siapa? Yang jadi berhala di zaman jahiliyah? Lata. Kuburannya Lata. Lata itu berhala yang bentuknya kuburan wali. Karena Lata itu termasuk orang soleh. Bentuk kesolehannya ketika musim haji, Lata ini membuat roti dibagi untuk jamaah haji secara gratis gitu. Akhirnya terkenal orang soleh. Ya, terkenal kesolehannya, kedermawanannya gitu. Maka ketika mati, jamaah haji kehilangan. Ya, jamaah haji kehilangan gitu. Maka setiap berhaji ya berkunjung ke kuburannya. lama kelamaan kuburannya disembah, minta ke kuburannya gitu. Akhirnya jadilah berhala gitu. Jadi berhala itu salah satu bentuknya adalah kuburan orang soleh gitu. Zaman sekarang ada kuburan orang soleh dikeramatkan? Ada banyak ya. Ya, banyak gitu. Ada pula yang bentuknya pohon besar. Ya, pohon besar. Apa ini? Berhala yang berupa pohon besar namanya Uzza gitu. Uzza itu pohon besar. Di pohon tersebut ada demitnya. Ya, demit perempuan. Hitam legam. Ya, mengerikan gitu. Seperti itu. Ada syaitan, ada jin yang menunggu di situ. Kalau manat, bentuknya apa? Berhala manat. Candi atau batu, ya, berupa candi. Ya, berupa candi gitu. Seperti itu, monumen ya, candi, monumen sejenisnya gitu. Lama-lama jadi keramat. Mungkin waktu masih baru dibuat gitu, masih bersih, indah gitu. Lama-lama jadi menghitam, jadi lumutan, jadi angker gitu. Seperti itu. Maka kuburan kenapa dilarang? Hikmahnya supaya tidak menjadi tempat kesirikan gitu. Maka Nabi melarang membangun kuburan. Berikutnya kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, akhwa akhraja Sa'id bin Mansur wal Baihaqi min hadis Ja'far bin Muhammad an abihi, meriwayatkan Sa'id bin Mansur rahimahullah wal Baihaqi dan juga al Baihaqi rahimahullah taala min hadis Ja'far bin Muhammad an abi, dari hadisnya Ja'far bin Muhammad dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa ala qabri ibnihi Ibrahim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa, yakni memerciki ala qabri ibnihi di atas kuburan anaknya, yakni Ibrahim. Rasulullah punya anak namanya Ibrahim. Ibunya Ibrahim siapa? Maria Al-Qibtiyah. Gitu. Putranya Rasul semuanya dari Khadijah kecuali satu, yakni Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah. Dengan istri yang lain enggak punya anak. Ibrahim ini pun enggak punya keturunan karena masih kecil sudah meninggal. Umur berapa meninggalnya? Terkenal kisahnya meninggalnya Ibrahim. Umur berapa? Masa lupa. 18 bulan, masih bayi. Meninggalnya Ibrahim dibarengi dengan gerhana gitu, dengan gerhana. Sehingga orang-orang mengatakan ini gerhana karena matinya Ibrahim. Kemudian Rasulullah khutbah bahwa gerhana itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan karena matinya seseorang dan bukan karena lahirnya seseorang gitu. Kisah-kisah yang mengandung akidah seperti ini diingat, jangan lupa gitu. Yang mengandung keyakinan akidah gitu. Memerciki di atas kuburan putra beliau Ibrahim, wa wadoa alaihi al khasba'u, warafa'ahu sibran. Nabi memerciki air di atas kuburan Ibrahim dan meletakkan di atasnya kerikil, ya, dan meninggikan sejengkal, ya, meninggikan sejengkal. Jadi ditaruh kerikil-kerikil gitu di sekelilingnya gitu supaya tanahnya terjaga, terjaga oleh kerikil tersebut. Kemudian tanahnya ditinggikan sejengkal gitu. Qala Syekh Al-Albani fil Irwa, Syekh Al-Albani mengatakan tentang hadis ini dalam Irwa. Rawahul Baihaqi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa huwa mursalun. Hadisnya mursal. Terputus di bagian sahabat. Yang tidak diketahui yang putus ini sahabat atau tabi'in. Jadi di atas. Terputusnya hadis ini di atas. Tapi sahihul isnad, sanadnya sahih. Cuma memang ada keterputusan di atas. Itu mursal itu putus, tapi tidak diketahui putusnya itu sahabat atau tabi'in. Kalau putusnya sahabat, yakin hadisnya sahih karena semua sahabat sahih gitu. Cuma jangan-jangan terputusnya itu di tabi'in gitu. Tapi senada dengan hadis yang lainnya gitu. Itu penguburan. Perlu kita tambahkan, yakni sunnah-sunnah setelah penguburan jenazah. Salah satunya itu tadi, ditinggikan satu jengkal gitu. Sunnah yang lainnya, yakni ayu ja'ala musannaman, dijadikan musannam, yakni gundukan. Jadi ditinggikan sejengkal berupa gundukan, ya, berupa gundukan. Seperti itu. Berdasarkan hadis Sufyan At-Tammar qala ra'aitu qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakrin wa Umar musannaman. Akhrajahul Bukhari. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma musannaman, dibikin gundukan gitu. Dibikin gundukan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya gitu. Sunnah yang berikutnya, jadi ada meninggikan sejengkal, kemudian dibikin gundukan. Sunnah yang ketiga, ayyu allamahu bihajarin au nahwihi. Disunahkan untuk diberi tanda dengan batu atau dengan yang semisalnya, batu, kayu gitu. Untuk apa? Liyat fana ilaihi man yamutu min ahlihi. Agar supaya kalau keluarganya ingin ketika mati untuk dikubur di dekatnya. Karena kecenderungan orang itu mati pun pengen dekat dengan orang yang dicintai. Gitu. Seorang suami istri kalau suaminya mati duluan, istri pesan nanti kalau saya mati saya dikubur dekat suami saya ya gitu. Dan itu enggak apa-apa. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepengin dikubur dekat dengan Rasul. Umar bin Khattab pun juga demikian, sebelum meninggal meminta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha agar nanti kalau mati diizinkan untuk dikubur di dekat sahabatnya, kedua sahabatnya ini Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya terkumpul di situ tiga kuburan. Rasulullah, Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma gitu. Seperti itu. Ya juga supaya mungkin kalau orang lewat tahu hukum itu enggak menginjak-injaknya gitu. Kalau orang enggak tahu hukum sih sudah dikasih tanda, kasih apa ya diinjak-injak. Gitu. Tapi kalau orang yang tahu hukum lewat sebelahnya kan gitu. Lewat sebelahnya. Oh iya, ada masalah menginjak-injak kuburan, kan ada larangan menginjak-injak kuburan. Lah kalau pas ngubur. Pas ngubur gitu tanahnya diinjak-injak biar padat gitu. Boleh enggak? Dihindari gitu, ya. Dihindari, khawatir terjatuh apa? Larangan menginjak kuburan. Terus gimana ya, pakai kayu kah atau pakai yang lainnya? Kalau enggak diinjak kayaknya tanahnya sisa banyak sekali, nanti gundukannya lebih dari satu jengkal kemungkinan besar gitu. Karena kalau cuma diuruk tok tanpa diinjak, diinjak-injak saja sisanya kadang tinggi sekali. Gitu. Maka gimana ya? Seperti itu. Pakai kayu mungkin ya, atau pakai pacul, seperti itu. Yang jelas ada larangan menginjak-injak kuburan gitu. Dan kita tanyakan kepada satidah kita, apakah termasuk larangan itu ketika mengubur mayit? Beliau menjawab iya gitu. Termasuk seperti itu. Maka dari itu untuk kehati-hatian tidak ikut nginjak-injak ya. Gitu. Seperti itu. Kalau orang awam ya enggak tahu. Seperti itu. Namanya orang belum tahu. Karena memang kita enggak tahu ya, ada riwayat sahabat nginjak-injak tanah ketika ngubur mayit gitu. Kita enggak tahu riwayatnya gitu. Jadi enggak masyhur juga, enggak dibahas. Jarang menemukan pembahasan ada sahabat ikut nginjak-injak tanahnya atau tabi'in atau ulama gitu. Belum kita dapatkan adanya hadis larangan itu. Dan nanti kalau ada riwayat penguburan zaman dulu diinjak-injak lah baru mungkin sebagai pengkhususan gitu. Tapi sementara belum ada, belum kita temukan, belum tahu gitu ya. Maka sementara untuk kehati-hatian tidak ikut nginjak-injak gitu ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dibikin gundukan. Kemudian diberi tanda, yaitu tadi kata Syekh Albani pakai wanahwihi, berarti batu itu enggak harus. Beliau mengatakan bihajarin au nahwihi, dengan batu atau yang semisalnya. Berarti seandainya dikasih kayu juga enggak apa-apa gitu. Terakhir Syekh Albani rahimahullah mengingatkan alla yulakina almayita at-talkina al-ma'rufa al-yauma, tidak mentalkin mayit sebagaimana talkin yang ma'ruf di zaman ini. Nanti nek ditanya malaikat penjaga kubur, jawab ya, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, gitu. Dibisiki gitu, mayit setelah dikubur. Gitu, ditalkin. Gitu. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Tapi yang disyariatkan apa? Mendoakan. Ya, mendoakan. Didoakan agar bisa menjawab pertanyaan kubur, bukan ditalkin. Mbah, nanti jawaban kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawaban Allah. Apa agamamu, jawaban Islam. Kalau ditanya siapa nabimu, jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Enggak disyariatkan, tapi yang disyaratkan doa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Abdullah bin Ahmad, yakni putranya Imam Ahmad, di dalam Zawaidus Zuhdi, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Hadisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai min dafnil mayyiti, setelah selesai mengubur mayit, waqafa alaihi faqala, berdiri di dekat kuburan dan mengatakan, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Wasalu lahu tasbita, mintakan untuknya keteguhan. Fa innahul ana yus'alu, karena dia sekarang sedang ditanya. Ditanya malaikat penjaga kubur, mungkar dan nakir. Nah, terus apa doanya? Doanya tersebut dalam Hisnul Muslim. Kalian punya tak? Hisnul Muslim, yakni Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kokohkanlah dia, teguhkanlah dia. Maksudnya teguh bisa menjawab pertanyaanku kubur, gitu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Gitu. Hafal langsung, ulang. MP3 hafal lah. Allahumma firlahu. Terus Allahumma sabbithu. Alhamdulillah hafal gitu. Coba ulang. Gitu. Nanti kalau setelah saya mengubur ke gitu ya, doanya sendiri-sendiri. Karena Nabi memerintah. Jadi bukan Nabi mendoakan amin, amin, amin, amin, amin gitu. Nabi berdoa, jamaahnya amin, amin, amin, amin, amin, terus raub gitu. Gitu. Enggak, tapi Nabi memerintah, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Berarti doanya sendiri sendiri, bukan bareng-bareng gitu. Cukup ya? Sudah masuk waktu isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.